Ahmad punya cerita dengan judul Lelembut Sendang Ringin Kembar. Ngojek anyaran Udakara telung sasi anggone miwiti pakaryan. Sapine didol kanggo tuku sepeda motor lungsuran. Lumayan kena kanggo ngojek luru rejeki kanggo nyampeti butuhe wong sesomahan. Tinimbang ngingu sapi kangelan golek pakan. Apa meneh yen nganti sapine kena lara bisa-bisa ora nampa bathi nanging malah buntung. Pilih ngojek senajan ora gedhe gunggunge penghasilan, lotung bisa sempulur kanggo ngadekake kendil. Ngono panggraitane. Dipilih ngangkut penumpang ngojek ing wayah wengi, rumangsani yen sepedhae weton lawas. Wayah wengi adate kanca ngojek wis ora akeh. Ora akeh pilihane. Uga kanthi pawadan yen rina wektune luwih akeh kanggo sobo sawah pategalan. Saben ngojek adate dipilih mungkur maghrib, mulai kira-kira jam 11 nganti 12 bengi. Anggere wis cekel duit puluhane wong, 5 lembar diitung wis cukup tinimbangi ngusapi sing asil ora bisa lumintu. Wanci dino malam jemah kliwon, sing ngojek ing prapatan katon sepi. Karo lungguh mangkring ing dhuwur sadel sepeda motor, dirun katon selingak-selinguk ngenteni tekane penumpang. Wis wola wali ngungak jam rego murah ing tangan kiwoni. Pikirane oling, durung entuk penumpang wiwit sore. Biasane jam-jam semono dheweke wis ngangkut penumpang, paling ora wis rong ambalan. Pancen bengi kuwi aneh lan beda karo kahanan adat saben. Angin wengi midit atis nyubles balung. Sawise kanca-kanca sapakaryan ngojek siji mboko siji padha mulih, dirun melu nyusul mulih. Helm standar sing cumentel ing setir sepeda motor gelis dinggu banjur agi-agi nyetater kendaraan. Nanging dadak dipateni meneh. Jam tangan dijinglengi wola-wali, pranyoto wis ngancik jam 12 kurang 15 menit. Dirun pilih ngenteni tekane bis pungkasan. Biasane watara jam 12 bis terakhir sing ngedunke penumpang leren. Lumayan, sapa ngerti sih ana rejeki sing kena dinteni. Luwung kena kanggo cangkingan mulih. Ngono angen-angene kebak pengarep-arep. Sedelo-sedelo dengengek ngungak tegani bis pungkasan. Bareng tenanan bis sing jebul teko diantu-antu malah bablas olararen medunake penumpang. Kanti hati kuciwa diru ninggal ninggal nyetat tertunggangane terus dibandangake kanti rikat karben gelis tekan omah. Layune kendaraan ing tengah wengi ing sepi nampring, layune asring bentus juglangan. Sadawane dalan sing adate padanganane lampu ing saurute dalan, bengi ku peteng dedet mergo listrik mati. Najan mangkono kendaraan terus dibandangake robos petenge wengi. Saka sorot lampu kendaraan dumadan panyawange tumuju marang lakune kenyo, wong wadon tanpa koncorwa. Pikire kebeneran bakal antuk cangkingan penumpang. Lumayan antuk rezeki tambahan. Dasar anggone nyanggung penumpang wengi kurang ana kasile. perkara ongkos ora perlu anyang-anyang, pokoke sak ikhlase sing numpang idep-idep kena kanggo gantine bensin. Ngono batine kebak ing pangarep-arep. Rayune sepeda motor sing maune kumeplas banter dirim dadak ing pernah pinggire wong wedok ayu sing nembe mlaku. Awakane wadon kuwi jebul ayu lencir kuning, rambut diure dawa sebangkean. Menganggo klambi ules abang, kulot abang, landung nganti daman sikil ora katon. Ngojek ndak? Pitakone dirun mecah sepi. Boten, Mas. Wangsulan wadon karo tetep isih mlaku. Ndak. Sakniki pun dalu lho, pun boten wonten tukang ngojek malih. Ujare dirun rodok nyereng calon penumpangi. Wadon ayu ra gelem mangsuli dipilih meneng sinambi terus mlaku turut dalan peteng. Daleme pundi to, Mbak? Pitakone dirun ngangsek karo ngetutake lakune wadon ayu kuwi. Kula ringin kembar, Mas. Ringin kembar? Inggih, Mas. Dirun tido-tido atine krungu clatune wadon ayu kuwi. Sailingi lagi kuwi keprungu jeneng papan ringin kembar. Sing ono lan tau disambangi kuwi desa Mringin. Ah, mbok menawa desa ringin kembar kuwi pancen ono. Nanging dheweke durung tau sapa papan kono. Dheweke wis ngrumangsani yen arang-arang sapa jaban rangkah. Sing desa boyo ajek sakupenge wilayah papane ngojek. Desa ringin kembar niku pinten kilo saking ngriki, Mbak? Kirang langkung nggih sedasa kilo, Mas. Tembunge wadon ayu kambi nyawat esem mujiwat. Ngerti eseming wong wadon mencopake kinanten untune sing gingsul. Ndadekake atine dirun gonjang-ganjing. Saumur-umur lagi wengi iki dheweke weruh bocah wadon sing ayune uleng-ulengan. Lali yen wis wayah wengi, apa wadon mau jalma menungso apa sabangsane weden. Sepeda motor terus ngetutake lakune wadon Sulistyo saurute dalan desa sing peteng mung dituntun sorot lampu kendaraan. Mbak, sampean keng pundi niki wau kok kunduri nganti tengah wengi? Kula niki nembe mawon dolan teng kanca raket. Wengi niki wangsul nuju griya kula ing ringin kembar, Mas. Napa mboten ajri bengi-bengi mlampahi mbak tanpa kanca? Ah, ampun biasa kok, Mas. Kula wangsul ijenan senajan nganti tengah wengi. Sing diajri niku nggih napa? Mboten sae lho, Mbak. Wong wadon mlaku ijen tengah wengi monggo to. Monggo kula boncengaken. Gratis mboten napa-napa kok, Mbak. Jenengan apa wantun ngeteraken kula? Kenging menapa mboten wantun, Mbak? Kula niki tukang ngojek. Pun biasa blusukan teng pundi-pundi. Lan pakaryan kula ngojek milih wektu saben wengi. Estu, wantun? Wah, Mbak iki aneh. Genam boncengake penumpang wis dadi sumber sandang pangan. Umpami boncengaken bangsane demit, teri, napa lelembut? Lintune ngoten nggih wantun. Nggih. Kok medeni ta? Batuke dirun sak nalika jengkrut krungu tembung demit lan peri. Dheweke nembeling yen bengi iki malam Jemah Kliwon. Kelingan ing film-film horor yen biasane metune peri demit apa sundel bolong mono wanci Jemah Kliwon. Kanggo nyakinake perasaan sing mubah mosik dirun nyoba nyetitake wadon mau wiwit pucuk rambut nganti dlamaan sikil. Panyawangi aweh dudutan yen wadon kuwi dudu bangsane lembut. Rasa wedine enggal dibuang adoh. Terus pundi, Mas? Wonten apa mboten? Oh, monggo, monggo, Mbak. Ora suwe wadon Sulistyo gelis numpak ing jok mburi. Handane parfum sing wangi krasa nyobrok irung. Sabanjure tangan wadon sing kuning mulus kuwi ngrangkul bangkeane dirung. Durung kenal kok wis wani-wani ngrangkul. Ngono swara batine gimbol bingung. Suwe-suwe sirai ditempelan dusel ing gulune sing goncengake. supe jenengan namine sinten mbak pitakoni dirun karo isih nglakokake kendaraan nasak setengi wengi padesan kula Sriatun mas dalan-dalan wanita guyu cekikian dibarengi jiwit kukune dirun sing dijiwit ora kabotan malah tiba kebenaran sepeda motor sing ditunggangi kadang kala diliwetake jeblongan supaya wong wadon sing diboncengke kaget lan ngruket luwih kenceng wengi terus ngremet sepeda motor gelis dibandangake ngambah dalan padesan sing banget sepi tintrim mung swara gering mesin sepeda motor sing jirat swasana sepi lan semribit ademi angin wengi kendaraan sing mau ngambah dalan aspal bisa semitani wadon ayu enggal menggok dalan protelon menggok ngilo dirun nurut bayi opo sing dadi pitudui penumpangi ojekan kuwi mau lakar dhewe ora pal enggak enggoke dalan sing ditepusi wengiku suara mesin sepeda motor weton lawas kurungu ngereng nalika mlebu protelon menggok ngiwo sing isih makadaman malah sok-sok mung dalan lemah sing akeh jeblongan mutawatiri kendaraan mobat mabit liwat dalan munggah medun lan ngoncati jublangan wiwit ngambah dalan lemah alam padesan wong loro meneng-menengan ora ana pirembugan maneh embuh rono kudu ati-ati lan waspada ngliwati dalan rusak lan bahaya apa krana padha ngenam pikirane sowan-sowan sing mesti saya suwi atine dirun malah digugel maneka rasa jirih wulune mengkorok nyawang niwa nengen liwat sorote lampu kendaraan sing katon mung tetanduran maneka warna wiwit mau kok ora meranggui bangunan omah penduduk opo iki gang-gangan swara batine dirun yen gang-gangan kok aduh temen pitakon sing ora kongsi kawetu swara nanging terus uling ing jero dada ati titir ratap nalika kendaraan mlebu alas banjengan kebak wit-wit jati iki wewengkon ngendi dheweke ora damang babar pisan sedhela-sedhela plengaan nyetitikake kahanan sing ora lumrah jajal nyawang arloji tangan kiwa sing isih ruket ngendhaleni setir sepeda motor wis jam pira nanging ora katon tanggone ana kringet anyep ing sapanduret awake mangke jurusan niki klentu radosane mbak leres mas nggih mriki niki ratusan arah ringin kembar embuh wis kaping piro kendaraan sing ditumpaki mobat mabit arep tiba ancase wong sing kepingin enggal tekan papan sing dituju ngrasa dalan mutawitiri malah gas sepeda motor ditarik rasa ana rasa getun ya gene mau atine kemrungsung kepingin nyangkut penumpang kamu kok wis ngancik tengah wengi ngertine ya mangkene iki ngerti nek mangkene dheweke sutik ngojek wanita ayu iki arep ora entuk duit tambahan kanggo gantine bensin tasih tebih nggih mbak mboten kok mas sekedap malih sampun tuku griya kula ing ringin kembar gembuleng kebak pitakon ujare wis sedak ringin kembar nanging wit mau kok durung merangguli papan perkampungan sing ana mung rungkuti wit-witan yen padungan penduduk mesine akeh omah kiwa tengen dalan lah niku sing wonten lampune niku pun ringin kembar jumblak kawit mau rumangsane ora ana listrik swasana peteng dadak padang jinglang malah setengah ing mle derenge panyawang. Banjur mripat sing wis krasa sepet diucek-ucek nganggo tangan kiwa. Kaya-kaya ora percaya apa sing nembe dilakoni. Sawise kendaraan dirim lan dipateni mesine, dheweke isih panggah lungguh ing dhuwur sepeda motor sinambi celingak-celinguk nyawang omah gedhe magrong-magrong kanthi plataran jembar. Monggo mlebet, Mas. Pangajake wadon ayu karo mbalang semu jiwa dirun kebak jagadang sepeda motor tungganane mapan ing sak jabane pak. Kendaraane dipotong-potong mawon, Mas. Sarampung nglebokke kendaraan dirun banjur noto lungguh ing ruang tamu. Sing duwe omah mlebu ruang tengah. Dadak ora suwe irunge mambu gondo wangi nyegrak irung. Gondo sing adate kanggo ubo rampene ngulesi layon utawa wong mati. Saking wangine dheweke krasa kudu muntah nanging disamudana karben ora ngawistarani. Karo isih lungguh kaya sekawit panyawange kliter marang swasana lan kahanan ruang tamu. Ana jam cumentel tembok jebul wis jam 1 punjul 27 menit. Ana gambar-gambar sing gumantung ing tembok nanging gambar-gambar jero figura kuwi dadekke wulu gitok mengkorok mergo wujud gambare horor. Jejer-jejer ana gambar tengkorak, pocongan mayit, gambar kuburan lan gambar-gambar mediliani. Durun bener-bener gumun nyipati sesawangan ain. Kaya-kaya omah sing ditamoni kuwi ora sak lumrahe omah menungso. Kanggo nyuda rasa jireh lan wedi, dheweke banjur ngalih lungguh madhep mulon. Parandering tembok ngarepe uga ana gambar wong wadon sing praupane gegirisi. Untune ringeh-ringeh lan ana siunge. Uga ana gambar bocah bajang kanthi pawan aneh lan praupan ora lumrahe makhluk manungsa. Uga maneka warna gambar serem sing jejer-jenjer nambahi sangar lan sapa wae sing wasi kami gilen. Merangguli kahanan dirun goreh atini. Sapan gurat awai anyep kroso ono keringet kang bobios. Ancase arep ninggal panggonan kuno tanpa dingerteni sing duwe omah. Nanging kesaru tekane wadon saka ruang tengah sinambi nggawa suguhan kanggo tamune. Monggo, Mas, dipun cicipi rumiyin. Anggone ngacarani wadon mau maneh-maneh karo mbalange semu jiwat. Sing ditawani mantuk-mantuk najan wis disejo ora dipangan. Embuh jenis panganan apa dhewe ora bisa ngarani lan ora bisa milang. Banjur dipilih nyumet udut sing dicupuk saka sak clana. Niki, Mas, ongkose lan pun kapok nggih ngeterake kula malih. Duit lembaran pengaji 20.000 enggal ditampani. Anu, Mas, jenengan tos riyin nggih. Mangke kula tambahi malih. Mboten, Mbak. Matur nuwun niki pun kathah kok. Niki wau jarake tebih lho, Mas. Kula kuwatir jenengan kapok. Donaran Sriatun sing pancen ayu kuwi terus mesem lan akeh lelewane ngarepe dirun sing ajek lali lan ilang rasa wedine bareng ketarik kasulistiani. Kapiat dreng kebal kebul rokokan sinambi senden ing kursi tamu sing empuk mental-mentul. Jambing tembok dilirik sak selebatan wis jam 2 wis 10 menit. Wengi tansaya sepi lan bawa krasa adem atis banget. Mung swara jangkrik sing keprungu ngrenggani lingsir wengi. Ing antaraning swara jangkrik dadak dirun krungu swara tangis. Jajal kupingin nelingake swara aneh mau. Ora gantalan suwe dhewe krungu sambate wong sing lagi nandang lara. Dheweke tansaya gumun. Rumangsane sak durung mlebu omah dhewe wis cilang-cilung ngawasi kahanan kiwa tengen. Ora ana omah kadidene tangga lah kok dadak ana swara wong nangis lan sambat. Menawa wae swara mau saka tangga ing papan rada adoh. Ayo, Mas, ngaso dhisik ing kamar. Embuh sing kaping pira dirun kapitenggengen nyawang solah bawane wadon ing ngarepe sing nganggo sandangan sarwa tipis transparan. Ati lanange dadi umop, tangane gelis dituntun wadon mau mlebu kamar. Dheweke mung bisa manut. Tekan jero sentong lawang enggal ditutup lan dikunci saka jero. Bisa dibade wong loro banjur ngambah alam kanikmatan. dumadakan lampu kamar mati pet malah peteng dedet. Dirun dhewe ora melu jalaran, dheweke ngepatke rasa marem sing tumpuk undung. Gelis keturon makles mecak ya lampang. Rasa srengenge esuk wis sangu-anguk saka wali ing gunung. Cahyane nrobos rungkuti gegodongan sing ijo royo-royo. Ora kari swara manuk renjak pating cuwet mencok pang siji mlumpat pang liyane. Esuk kuwi wong padusunan padha gemruduk budal nyambut gawe menyang sawah lan pategalan. Dadak lakune wong-wong mau kandhek nemoni wong turu mlungker karo awake udo mlejet ana ing pasuketan. Enggal digugah terus mulat-mulet bareng sadar enggal melayu jerantal. Ngerti yen udo ora nganggo sandangan, agi-agi goleki sandangan ing sorwit ringin kembar. Kaya ora percaya dhewe bubar turu kanthi udo mlejet ing sorwit ringin kembar. Sampean pundi daleme Mas? Sing ditakoni ora enggal mangsuli tolah-toleh kaya wong bingung. Sampean badhe teng pundi? Kula badhe teng ringin kembar. Wong-wong padha plunga-plungung sangwang sinawang krungu tembunge dirun. Saenget kula desa ringin kembar niku kok mboten wonten. Sing wonten nggih sendang ringin kembar niku. Nanging kala dalu kula mboncengke penumpang estri trose griyane ringin kembar. Wong-wong padesan sing rubung padha ndomblong ngrungokke critane dirun. Malah saenget kula kala dalu tiyang estri niku namine Sri Atun. Griyane sae sanget lho. Ageng magrong-magrong kula dijak mlebet lan disuguhi maneka panganan. Saenget kula kok mboten wonten to Mas. Tiyang estri sing namine Sri Atun. Riyen nggih wonten namine Sri Atun ning tiyangipun mati tilar donya kleleping sendang ringin kembar ngriku. Wah, jenengan tasik selamat Mas, tiyang istri sing sampean bonceng kene ku mbok menawi bangsane lelembut sing mbok reksa sendang ringin kembar niku. Mergi sawetara taun kepengker nggih nate wonten tiyang tileming panggenan ngriki ping kalih. Ngertos-ngertos tiyang mau njengipun pejahe. Critane pawongane ngarepe aweh katrangan lara-larae sendang ringin kembar. Srengenge wis saya dhuwuran wiwit panasi kulit. Dirun tenger-tenger rampung krungu critane wong-wong ing padesan. Bareng digatuk-gatuke apa sing mentas dialami. Dheweke sekelingan umpama suguhan mau bengi dipangan, mesti esuk wis dadi layatan wong akeh. Nanging pancen Gusti Kang Maha Welas durung gawe patine. Duit 20.000 angka sing ngojek sih disimpen permati. Lan anggone ngojek dina candhae tansaya akeh langganane. Iki cerita bersama tim Jimat.